Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasih. Cintamu relaku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan diri. Tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati. Setia tak terganti. Meski sekian lama kita takkan bersuara. adalah dirimu, kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Demi cinta.